السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Allah Ta'ala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah, menahan dari perkara-perkara yang fahsya', termasuk fahisyah, kotor begitu, keji, kotor, baik ucapan maupun perbuatan. Wal munkar, serta hal-hal yang munkar, ya, diingkari dalam syariat. Dan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akbar, dia lebih besar dari perkara-perkara yang lainnya. Maka terkadang ada orang yang bertanya, kenapa seseorang dia berbuat kemaksiatan tetapi dalam kondisi ini orang juga sholat, dia masih sholat tapi dia masih saja berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwa as-salat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak hanya sekedar ucapan dan gerakan secara umum. Tetapi salat yang dimaksud di situ salat yang dia ditegakkan iqamah, yang iqamatus shalah, ditegakkan sholat tersebut, baik hukum-hukumnya dari syarat, rukun, kewajiban-kewajiban sholat, ya, kemudian perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat, ya, demikian pula hudurul qalbi, hadirnya hati ketika sholat, niatan yang ikhlas, ya, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal ini yang terkumpul pada salat seseorang, itulah salat yang akan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akan bisa mencegah dan menahan dia dari hal-hal yang fahsya, perkara-perkara fahisyah, perkara yang kotor, buruk, keji, serta hal-hal yang diingkari oleh syariat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita, innal 'abda la yusalli salata wa ma kutiba lahu minha illa 'ushruha aw tus'uha aw thumnuha aw subuha aw sudusuha aw khumsuha aw rubuha aw thul'uha aw nisfuha. Sesungguhnya seseorang dia melaksanakan sholat tapi ternyata tidak ditulis pahala dari sholat yang dia lakukan tadi kecuali hanya sepersepuluhnya, sepersepuluh dari pahala yang seharusnya bisa dia dapatkan dari sholat tersebut. Sepersembilannya, seperdelapannya, terus Nabi menyebutkan sampai nisfuha, sampai setengahnya. Kenapa seperti itu? Untuk memperingatkan kita, ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Ya, dalam kita menegakkan sholat. Di antara makna iqamatul sholat, iqamatul wajibat, wa iqamatul mukammilat. Iqamatul sholat, yani menegakkan sholat itu, wa aqimus sholat, itu. Tegakkanlah sholat, itu iqamatul wajibat, menegakkan yang wajib-wajibnya, serta juga iqamatul mukammilat, menegakkan yang penyempurna-penyempurnanya, penyempurna-penyempurna sholat tersebut. Nah, maka semoga dengan kita mempelajari, ya, bagaimana tata cara sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita bisa mendapatkan pahala sholat, ya, dengan sempurna. Karena sholat ini nanti akan yang pertama kali dihisab pada yaumul qiyamah. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Sesungguhnya awal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah as-shalah, as-shalat. Kalau sholatnya ini baik, maka seluruh amalnya jadi baik. Tapi kalau sholatnya jelek, maka seluruh amalnya menjadi jelek. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau sholatnya jelek, berarti belum tentu, ya, orang yang jelek amalannya itu karena dia tidak sholat. Ya bisa jadi dia sholat, tetapi sholatnya dikerjakan dalam kondisi jelek begitu. Sehingga amalan dia yang lain pun juga ikut jelek. Ya kalau seandainya sholat dia itu dikerjakan dengan baik, ya, sholihah, bagus, baik, maka niscaya amalan dia yang lain, baik ucapan maupun perbuatannya pun juga akan baik. Nah, jadi sekali lagi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi, kalau jelek maka jelek seluruh amalannya. Ya, ya bisa jadi ada orang yang kadang sholat, kadang tidak. Bisa jadi juga yang dimaksud, ini orang dia sholat, tetapi sekedar gugur kewajiban. Sekedar gugur kewajiban. Ya. Kurang memperhatikan rukun-rukunnya. Kurang memperhatikan apalagi sunah-sunahnya di dalam sholat. Apalagi tentang masalah khusyuk. Hadirnya hati. Ya. Karena hati itu kalau tidak kita hadirkan dalam sholat, niscaya kemana-mana. Ya. Dalam sholat, padahal dalam sholat yang kita itu sedang menghadap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Khaliqul Alamin, Rabbul Alamin, pencipta dan Rabb seluruh alam. Andai kita menghadap kepada seorang pemimpin, penguasa kita saja, ya, bisa jadi kita akan konsentrasi kepadanya. Konsentrasi kita terhadap apa yang hendak kita sampaikan kepada pemimpin penguasa kita ini, itu kepada Pak Presiden misalnya. Saat kita berhadapan saja mungkin kita sangat konsentrasi, tidak mau pikirannya terganggu dengan yang lain. Bahkan sejak sebelum berangkat untuk menemui Presiden saja sudah enggak mau diganggu. Iya Pak ya, saya enggak mau saya diganggu ini, saya nanti mau ngadep Presiden ini. Baju harus rapi, baju harus bagus, wangi. Kalau perlu bahkan beli baju baru ini mau menghadap Presiden. Ya. Tapi begitu yang dia hadapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dia seperti biasa saja. Ya. Padahal disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa inna Allah ahaqqu an tatazayyana lahu aw an yutazayyana lahu. Sesungguhnya Allah itu adalah yang paling berhak untuk kita itu berhias kepadanya. Rapi, bagus, bersih. Wangi kalau punya pewangi. Sampai dikisahkan seorang ulama itu membeli pakaian khusus dengan harga yang mahal. Berbeda dengan pakaian dia yang lainnya. Untuk apa? Untuk sholat. Karena mengatakan seperti tadi, yani Allah itu berhak untuk kita berhias di depannya, untuk kita berhias kepadanya. Nah, khudurul qalb, ya, menghadirkan hati ketika sedang sholat, ya, mengkonsentrasikan pikiran jiwanya di bahwa dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu secara fikih saja, seluruh amalan selain gerakan-gerakan sholat itu pada hukum asalnya tidak diperbolehkan. Kecuali dalam hajah dan darurah. Masih ingat bedanya? Hajah dan darurah. Ya. Itu pun ya itu qadar bi qadriha, hanya seperlunya saja. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayatnya kemarin? Waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian lillahi karena niatan lillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala qanitin. Qanitin Al-Qunut itu maknanya dawamu ta'ah. Jadi senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, berarti kalau kita sedang melakukan sholat sejak dari takbiratul ihram sampai salam, itu harusnya dawamu ta'ah, mudawimun li ta'ah. Dia harus seluruh gerakannya itu dalam rangka ta'at. Berarti kalau seluruh gerakan dan ucapan dalam rangka ta'at, itu hanya apa yang sudah disunahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hukum asalnya, ya, ucapan maupun perbuatan di luar ucapan dan gerakan sholat itu tidak boleh dilakukan. Garuk-garuk kepala misalnya, ya, itu kalau tidak hajah benar jangan dilakukan. Hajah, yakni hajah itu sampai mengganggu kekhusyukan kita begitu. Ya. Terkadang wah subhanallah kita ini lagi belum mulai sholat, belum iqomah, biasa saja, enggak ada yang gatel badan itu, ya enggak? Nah. Tapi begitu Allahu Akbar mulai, ya, kepalanya, ya, tangannya, hidungnya mungkin, ya. Bahkan lalu sebagian dari anak-anak yang kita lihat itu kalau belum mulai sholat biasa saja. Begitu mulai sholat, Allahu Akbar, takbir, ya, meletakkan tangan di dada, mulai bersih-bersih kuku. Iya enggak? Kenapa enggak dari tadi? Gitu? Kenapa ketika sholat baru kemudian seperti itu? Nah. Wah, kata, tentu kita yang dewasa ya lebih berhak untuk tidak seperti itu. Itu maksudnya. Nah, jadi, waqumu lillahi qanitin. Qanitin itu kan kunut. Ya, kunut itu dawamu ta'ah. Berarti kalau dari sejak takbiratul ihram sampai salam, ya harusnya dalam ucapan dan gerakan itu dalam rangka ta'at, melaksanakan ucapan dan gerakan sholat yang dicontohkan Nabi SAW. Sekali lagi, hukum asalnya ucapan dan gerakan, selain ucapan dan gerakan sholat, itu haram. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Miftahu sholat atuhur, watahrimuha takbir. Kuncinya sholat itu adalah tuhur, bersuci. Watahrimuha, dan pengharamannya adalah takbir. Makanya takbirnya disebut takbiratul ihram. Kenapa dikatakan tahrimuha? Ya, dimaksud tahrimuha pengharaman adalah pengharaman ucapan dan gerakan selain ucapan dan gerakan sholat. Pengharuman ucapan dan gerakan yang ditahrimu al-aqwal wal-af'al al-kharijah anis sholat. Yang dia keluar dari ucapan dan gerakan sholat. Nah, wahagata. Mulai sekarang ini mumpung Ramadan ya. Ya, Ramadan ini setan kan dibelenggu. Walaupun ada beberapa penafsiran di situ. Ya, dibelenggu, ada yang dibelenggu, memang dibelenggu setan itu tidak bisa menggoda manusia. Ada yang dikatakan dibelenggu itu karena tidak sebebas. Dia masih bisa menggoda manusia tapi tidak sebebas ketika di luar bulan Ramadan. Al-muhim kita sudah banyak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus ibadah kepadanya di bulan Ramadan ini. Maka kalau pas di bulan Ramadan kok ibadah kita itu kayak sama saja kayak sebelumnya begitu. Kualitasnya atau bahkan lebih buruk lagi. Maka banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita ingat tentang doa. Walaupun kita mungkin kita pengen khusyuk di dalam sholat, gitu kan? Kita sudah berusaha ya, mempelajarinya, kita berusaha menghadirkan hati, kita berusaha untuk fokus dalam sholat. Ya, ada mungkin satu hal yang belum kita usahakan, berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekhusyuan di dalam sholat. Walaupun saat itu kita belum khusyuk. Ya. Tapi jangan lupa berdoa. Ya. Karena tidak ada seorang pun mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah kecuali ketika Allah memberikan pertolongan kepadanya. Itu harus kita camkan. Tidak ada seorang pun dia mampu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika Allah memberikan pertolongan kepadanya. Kalau Allah tidak beri pertolongan kepada dia, dia enggak akan mampu ibadah. Makanya itu salah satu makna dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa yang disebut isti'anah bukan macam ibadah yang lain? Ya. Karena isti'anah ini juga dia perlukan bahkan sebelum melakukan ibadahnya. Dan ibadah dia itu tidak akan terwujud kecuali dengan aun minallah. Kecuali dengan dia beristi'anah minta tolong kepada Allah untuk mampu melakukan ibadah tersebut. Gitu. Jadi jangan lupa, walaupun kita itu belum bisa, tapi berdoa untuk bisa. Ya Allah, ya, berikan saya kemampuan ya, untuk bisa bagus di dalam sholat. Terus berdoa. Semoga Allah SWT segera memberikan kemudahannya. Ayat. Qala al-mu'allif wa huwa syekh Al-Alama Al-Muhaddis Muhammad Nasruddin Al-Albani rahmatullahi alaih. As-salatu fis safinah. Salat di perahu. Ini sudah ada beberapa bab yang kita lewati di depan-depan. Istiqbalul Ka'bah, kemudian al-qiyam berdiri, kemudian salatnya orang sakit sambil duduk. Sekarang bab berikutnya as-salatu fis safinah. Salat ketika di perahu. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anish salati fis safinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di perahu. Kita tahu kalau ombak akan mengombang-ambingkan perahu sehingga orang itu kalau dia berdiri tidak akan merasa aman. Apalagi kalau perahu yang dia tunggangi perahu yang perahu kecil. Ya. Hanya untuk 1, 2, 3 orang, 4 orang seperti itu misalnya. Sempit. Sebelah kanan, sebelah kirinya itu sudah laut. Faqala. Maka Nabi SAW menjawab. Salli fiha qa'iman illa anta khawfal gharaq. Salli fiha qa'iman. Salatlah kamu di dalam perahu dengan berdiri. Illa kecuali anta khawfal gharq. Kecuali kalau kamu khawatir akan tenggelam, jatuh itu. Berarti sholat dengan apa? Duduk. Nah, kalau enggak mampu berdiri kan duduk. Nah. Wa lamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabira, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menua serta menua ya, beliau menua umurnya dan jadi besar badan beliau. Ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Beliau menjadikan ada satu amud, itu ada satu kayu, tonggak kayu di tempat sholat beliau yang beliau bersandar kepadanya. Sandar. Amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Wallahu alam, yang dimaksud adalah bersandar di belakang. Karena amud ini lebih ke tiang besar. Nah. Yang selanjutnya, ya, di sini di riwayat yang terakhir ini ada kita lihat bagaimana usaha beliau untuk tetap bisa berdiri. Jadi kalau masih mampu berdiri walaupun masih ada masakoh sedikit, gitu kan? Nah, kemarin sudah dibahaskan tentang masako tajribu taisir itu, tapi masako yang seperti apa, kalau masih ada masako sedikit itu masih disunahkan untuk diusahakan dia berdiri. Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, faedah wa hukmu sholati fit ta'irati ka sholati fis safinah, dan hukum sholat di pesawat itu seperti sholat fisafina, di perahu. Anyusolya qa'iman inistata, dia sholat sambil berdiri kalau mampu. Wa illa sholat jalisan ima'an biruku'in wa sujud kama taqaddam, kalau tidak mampu untuk berdiri ketika di pesawat maka dia sholat sambil duduk, ya, dengan mengisyaratkan ketika rukuk dan sujud sebagaimana sudah berlalu. Mengulang saja isyarat rukuk dan sujud dengan apa? Isyarat rukuk dan sujud dengan kepala, bukan dengan punggung. Ingat ya. Yumi'u biraksihi, memberi isyarat dengan kepala itu menundukkan kepala begini. Rukuk. Kalau sujud ya lebih rendah. Itu bukan dengan punggung. Nah, ini bukan biroksi tapi bidohrihi. Kan? Nah, sebagian orang salah paham ketika sholat sambil duduk itu ketika rukuk begini agak bungkuk. Nanti kalau sujud tambah bungkuk. Bukan itu. Hanya dengan kepala saja. Nah. Qala al-qiyam wal qu'ud fi salati al-lail. Bab selanjutnya adalah berdiri dan duduk ketika salat lail. Antum perhatikan di sini al-qiyam wal qu'ud fi salati al-lail. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman. Walailan tawilan qa'idan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa sholat malam lama sekali dengan berdiri, dan sholat malam juga lama sekali dengan duduk. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman, dan kalau beliau membaca suratnya itu berdiri maka rukuknya juga berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan, dan ketika sejak dari awal itu membacanya sambil duduk beliau rukuknya sambil duduk. Itu ini di riwayat Muslim dan Abu Dawud. Tapi terkadang nanti ada yang lainnya. Wa kana ahyanan, dan terkadang yusolli jalisan, ya, dari awal beliau sholatnya duduk. Fayaqra'u wa huwa jalis, Maka beliau membaca surat sambil duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayah. Maka ketika tersisa dari qira'ah beliau itu sekedar bacaan 30 atau 40 ayat, qoma fa qara'aha wa huwa qa'im. Beliau berdiri dan membaca sisa tadi sambil berdiri. Itu. Dari awal itu duduk. Ketika tersisa dari surat pilihan mungkin sekitar 30 atau 40 ayat itu berdiri. Diselesaikan sambil berdiri dan rukunya juga sambil berdiri. Tsumma raka'a wa sajada, kemudian rukuk dan sujud. Tsumma yasna'u fi raka'ati tsaniyah mitsla dzalik. Dan beliau ya, mengulang melakukan yang seperti itu pula di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa innama shalla subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna wa dhalika qabla wafatihi bi'am. Dan sesungguhnya beliau melakukan salat subhah. Pakai sin ya, subhah. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, qauluhu yusabbihu 'alal rahilah wa yusalli subhatahu ayatan nafal. Jadi yusalli subhatahu itu maksudnya melakukan salat nafilah. Subhah namanya. Wa subha bi dhammi sin wa iskanil ba an-nafilah. Dengan dhammah di sin dan sukun di ba, subhah. Itu maksudnya an-nafilah. Itu salat yang nafilah. Salat sunnah. Ini kata An-Nawawi di dalam Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Kalau kita kenalnya Syarah Muslim. Itu judulnya Al-Minhaj. Nah. Beliau itu salat sunnah sambil duduk. Itu dia kerjakan ketika sudah di akhir hidup. Yani ketika sudah menua. Dan itu sebelum wafatnya beliau 1 tahun. Setahun sebelum wafatnya beliau. Berarti ketika sudah berumur berapa ini? 62 tahun. Nah. Kemudian wakana yajlisu mutarabbian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam Sunan, Wal Hakim dan mensahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau salatnya duduk, duduknya mutarabbi. Mutarabbi itu bersila. Sunahnya itu bersila. Nah, ada beberapa ulama yang mensifati sholat sambil duduk dengan sifat yang berbeda. Tetapi kalau di lafaz ini dia mutarabbi, yakni sambil bersila. Hadis ini juga dimuat di dalam Bulughul Maram. Karena ya jenis mutarabbian adalah Nabi SAW itu sholat sambil duduknya duduk bersila. Kita nukilkan dari As-Sunani. Qala As-Sunani fi Subulis Salam. As-Sunani mengatakan di dalam Subulus Salam, wa huwa min ahadithi salatil marid. Hadis ini juga termasuk dari hadis-hadis salatnya orang yang sakit. Gitu. Maka orang yang sakit tidak mampu berdiri, ya, dia duduk. Bagaimana cara duduknya? Usahakan sambil bersila. Kalau tidak mampu bersila, ya sudah. Ya, kalau tidak mampu bersila, ya sudah. Ya. Fattakullaha mastata'tu. Nah, ini bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan apa yang kamu mampu. Kalau tidak mau bersila, tidak mampu, ya, tidak mampu bersila. Nah. Bab selanjutnya, ini yang sangat-sangat jarang diketahui oleh masyarakat. As-salatu fin ni'al wal amru biha. Sholat menggunakan sendal dan perintah dengannya. Sudah pernah belum? Wa kana yaqifu hafian ahyanan wa mutana'ilan ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri untuk sholat hafian, terkadang tidak bersendal, itu tak beralas kaki, terkadang dengan memakai sendalnya, memakai sandalnya. Ada yang terlupa tadi tentang masalah qiyam, tentang masalah berdiri, bahwa berdiri di dalam sholat itu adalah rukun bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Rukun, perhatikan ya, rukun sholat bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Jadi kalau misalnya Anda ingin melakukan qiyamul lail, misalnya di rumah, ya, sejak dari awal itu pengen duduk, walaupun mampu berdiri juga boleh. Tetapi pahalanya setengah. Begitu. Setengah dari pahala orang yang sholat sambil berdiri. Ayat. Sholat tahajud misalnya, alhamdulillah ini santri-santri kita apalanya banyak-banyak kan gitu. Ya. Sholat gitu. Apalagi yang sudah berumur ini ya. Sudah mulai gemeter dengkulnya ini, enggak rukuk-rukuk ini imamnya. Ya. Sudah mulai pegel, asam uratnya mulai turun. Ya. Ini enggak rukuk-rukuk ini imamnya ini. Ya. Itu kalau tidak mampu, boleh untuk Anda itu duduk. Ya. Enggak usah sungkan. Ya. Duduk saja. Itu. Duduklah daripada bengkak ini kaki saya. Boleh, silakan. Ya, nanti ketika mau rukuk, berdiri lagi. Kayak tadi Nabi SAW contohkan tadi. Begitu ya. Nah, sekarang sudah ada solusi. Oh iya. As-salatu fi ni'al wal amru biha. Salat dengan memakai sandal dan perintah dengannya. Nah, tadi dikatakan bahwa Nabi SAW ini ada di riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya. Kadang sholat tidak beralaskan kaki, kadang beliau sholat dengan memakai sendal beralaskan kaki. Ya sendal khuf, ya na'al, sendal khuf, sepatu sama nanti hukumnya. Wa abaha dzalika li ummatihi. Nabi SAW itu membolehkan melakukan hal tersebut bagi umatnya. Faqala, beliau bersabda, idza shala ahadukum falyalbasna alaihi aw liyakhla'huma baina rijlaihi. Kalau salah seorang kalian sholat, maka pakailah dua sandalnya atau dia lepas dan dia taruh di antara dua kakinya. Wala yu'dhi bihima ghairahu, dan jangan sampai mengganggu dengan dua sandalnya mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain maksudnya sandalnya ditaruh di sampingnya. Gitu. Temannya kan ada di sampingnya, taruh sampingnya lah, saya enggak mau terganggu. Tapi dia jadi mengganggu orang lain, makanya itu yang tidak diperbolehkan. Nah. Apa terbayang kita sholat mau pakai sandal? Terbayang. Ya. Ya, jadi kalau nanti jamaahnya di dalam masjid itu penuh, ya, Anda harus sholatnya di luar masjid begitu. Ya. Maka itu kesempatan. Ini dia kesempatan. Sholat memakai sandal. Gitu. Kalau misalnya masjidnya itu kotak. Ya, dengan dak. Jadi atapnya itu tidak seperti ini. Tapi dengan dak seperti itu. Ya, dak rata. Ya. Dalam masjid penuh. Ya, Anda terpaksa harus sholat di atas masjid. Karena penuh semua, ya, sudah mepet-mepet semua. Ah, bisanya di atas, naik aja ke atas, sholat di atas masjid, bermakmum kepada imam di dalam masjid. Itu. Di kesempatan juga sholat memakai sendal. Apa mungkin kita sholat di atas masjid? Ya, gitu. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar atau Abu Hurairah pernah melakukannya. Ya, Abdullah bin Umar atau Abu Hurairah itu pernah melakukannya. Ini sholat sampai di atas masjid karena penuh. gitu. Karena sudah penuh. Nah, itu nanti rentetan pembahasannya adalah dalam masalah apakah harus menyambung shaf ya, ketika dia terpaksa di luar masjid dan lain-lain. Gitu. Bolehkah sholat ketika rumahnya itu di samping masjid pas gitu. Bangun rumah mepet masjid sudah. Misalnya, boleh enggak saya bermamung kepada imam di masjid, saya bisa sholatnya di rumah. Saya bisa dengar kok. Jadi masuk dalam pembahasan-pembahasan tadi. Bismillah ya. Pelajari fikih, pelajari agama kita. Ilmu itu ibarat lautan tak bertepi. Wa akada alaihim as-salata. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menekankan kepada mereka, kepada umatnya untuk salat fihi ma ahyanan. Untuk salat dengan memakai sendal kadang-kadang. Nah, kalau kita sekarang seluruh masjid itu hampir semuanya berkarpet, bahkan berkeramik kalaupun tidak ada karpetnya. Juga dalam kondisi kalau mungkin selain masjidnya salafi, itu orang enggak paham tentang sunnah sholat memakai sendal. Nah, itu kan hujan-hujan waktu datang ke masjid masyarakat, sunnah sholat pakai sendal. Masuk masjid. Kalau keluar dengan selamat masih alhamdulillah. Itu ya. Jadi penerapan hal-hal yang sifatnya sunnah seperti ini, disitulah nanti akan pertimbangan maslahat dan mafsadah mana yang lebih besar. Kalau mafsadahnya itu masih lebih besar, maka hal yang seperti ini ditunda. Tapi ini dalam hukum yang sifatnya sunnah. Kalau hukumnya itu hukum yang wajib, ya kita enggak mempertimbangkan itu, sudah wajib saya lakukan kok. Itu. Kalau perkaranya wajib atau meninggalkan yang haram, nah ini perkaranya yang bisa ditunda seperti masalah sholat pakai sendal yang hukumnya adalah sunnah mustahab. Naam. Apakah terbayang kita bisa praktek dalam masa seperti ini? Terbayang. Ya. Ketika antum sholat lail di rumah atau sholat sunnah di rumah. Itu minimalnya pernah sekali dalam seumur-umur itu sholat pakai sendal di rumah. Ya sendalnya yang bersih. Ya. Sendalnya yang dia bersih. Nah, bahkan kalaupun masjid, misalnya kita ketemu masjid di daerah yang di situ masih tanah, itu. Terus kita jelaskan sama masyarakat, mereka mau terima. Datang sunnah sholat pakai sendal. Ketika mau masuk masjid saja ada tuntunan fal yang dur ilan alaihi. Maka lihatlah sandalnya. Kalau kotor atau ada adzan, adzan itu ada najisnya begitu. Waliyam sahuma alal ardi. Hendaknya dia gosok-gosokkan di tanah dulu. Jadi sandal yang digunakan pun juga harus bersih. Itu maksudnya. Nah. Punya cita-cita sholat pakai sendal di rumah. Jalani sunnah. Minimalnya pernah sekali. Minimalnya itu pernah sekali atau beberapa kali. Jadi pernah Nabi SAW mentakid, menekankan sholat memakai sendal kepada umatnya. Beliau bersabda, Khaliful Yahud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Khaliful Yahud, selisihlah orang-orang Yahudi. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, la yusalluna fi ni'alihim. Mereka itu tidak sholat dengan memakai sendal dan tidak memakai khuf. Ya. Khuf itu kalau kulitnya di atas mata kaki. Nah, kalau di bawah mata kaki maka sebutannya masih na'al gitu. Masih kalau kita sendal. Cuman sandal di negeri kita itu ma'rufnya memakai apa namanya? Tali serampat kalau orang Jawa bilang apa namanya? Di sini apa namanya? Tali sendal itu. Hah? Cepit. Serampat itu. Kalau na'al seperti tadi, na'al dengan khuf itu bedanya hanya tinggi. Yang saya ingat adalah hanya tinggi itunya, tinggi kulitnya yang menutupi itu. Kalau di atas mata kaki maka khuf, kalau di bawahnya na'al. Wallahu a'lam. Nah, kita perhatikan di sini Nabi SAW itu menekankan dalam rangka mukhalafah, ya, menyelisih orang-orang Yahudi. Dalam mereka menyelisih orang-orang Yahudi. Mereka juga punya syariat sholat, tetapi gerakan-gerakannya beda dengan kita. Gitu. Gerakan mereka itu berbeda dengan gerakan kita. Nah, di antara yang masih tersisa yang pernah kita lihat, mereka mencontohkan sholatnya Yahudi itu. Kalau kita sujud dengan bentuk sujud yang kita kenal, kalau mereka rebahan sujudnya tengkurap. Orang Yahudi. Nah. Wakana rubama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fis shalah. Pernah Nabi SAW itu melepaskan yakni kedua sendal beliau dari kedua kaki beliau dalam kondisi sholat. Tsumma istamara fi sholatihi. Kemudian beliau meneruskan sholatnya. Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat mengimami kami. Shalla bina maksudnya salat mengimami kami pada satu hari. Falamma kana fi ba'dhi salatihi, maka ketika di sebagian sholat beliau tersebut, khala'ana alaihi, beliau melepas kedua sandalnya. Fawadu'ahuma an yasarihi, dan beliau letakkan di sebelah kirinya. Karena beliau sebagai imam, sebelah kirinya enggak ada orang lain. Falamma ra'anna sudhalika khala'uni alahum. Ketika orang-orang melihat hal tersebut, maka seketika itu pula mereka melepas sandal-sandal mereka. Ini lihat, ini para sahabat itibanya kepada Nabi. Ya. Ketika melihat Nabi melakukan apa, langsung ditiru. Apalagi itu di dalam sholat. Bukankah Nabi SAW mengatakan, sholu kama ra'aitumuni usalli. Begitu kan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika mereka melihat Nabi SAW melepas sandalnya, mereka juga langsung melepas sandalnya. Langsung praktek. Gitu. Gak perlu dipikir ini masuk akal apa tidak, ini masuk logika. Enggak, kalau dia masuk. Ya, kalau sunnah dari Nabi SAW, langsung mereka kerjakan. Falamma qada sholatahu qala, maka ketika Nabi SAW menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, ma ba'alukum alqaitum ni'alakum, yakni beliau bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Qalu, para sahabat menjawab, ra'aina ka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana, karena kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka kami pun melepaskan sandal kami. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, inna jibril atani fa akhbarani anna fiha qadaran aw qala adzan. Sesungguhnya Jibril itu tadi mendatangiku dan memberiku kabar bahwa di sandalku itu ada kotorannya. Wa fi riwayah khubtsan aw khabatsan. Dalam satu riwayat ada khabatsnya, ada najisnya. Fa alqaituhuma, maka aku pun melepas keduanya. Nah, ini dia kata Nabi, fa idza jaa'a ahadukum ilal masjid. Kalau salah seorang dari kalian itu datang mau masuk masjid, fal yanzur fi na'laihi, maka lihat dan teliti. Diteliti dahulu kedua sandalnya. Fa in ra'a fiha qadaran, kalau dia lihat di situ ada kotorannya, aw qala adan fi riwayatil ukhra khubsan khabatan, yakni ada najisnya. Fal yamsahuma, maka digosokkan dulu ke tanah. Ini juga dalil bahwa tanah itu salah satu dari mutahhir. Tanah itu salah satu dari alat untuk bersuci. Wal yusalli fihima, dan hendaknya dia, maka silakan dia kemudian sholat memakai kedua sandalnya tadi yang sudah dia gosokkan ke tanah. Nah, ini. Wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma an yasarihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau melepas kedua sandalnya, beliau taruh, ya, beliau tempatkan di sebelah kirinya. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza shalla ahadukum fala yadh'na 'alaihi an yamini. Kalau ada yang sholat, maka jangan dia tempatkan, dia taruh kedua sandalnya di sebelah kanannya. Wala an yasari, dan jangan di sebelah kirinya. Fatakunu an yamini ghairi, sehingga menjadi di sebelah kanan temannya, di sebelah kanan yang lain. Illa ala yakuna an yasari ahadun, kecuali kalau sebelah kirinya tidak ada orang. Soalnya kalau di sebelah kirinya tidak ada orang. Wal yadhuhuma baina rijlaihi, hendaknya dia letakkan kedua sandalnya itu di antara kedua kakinya. Nah, ini sholat memakai sendal. Sekali lagi, kalau untuk mempraktekkan, ya kayak tadi, yang minimalnya kita pernah praktek di rumah. Itu kalau mau praktek misalnya pas di luar seperti ini, ya, dia terpaksa sholatnya mungkin nanti di tanah lapang ketika sholat id, bisa kan? Pakai sendal juga diperbolehkan, ditekankan bahkan, dan dilihat sisi maslahat dan mafsadah ketika sholatnya berbaur dengan masyarakat awam, ketika sholatnya berbaur dengan masyarakat awam. Nah, terkait dengan masyarakat awam pula, mungkin kita juga hendaknya menilik tentang masalah penggunaan sorban, sorban imamah, ya. Yang saya ketahui, hal tersebut belum sesuatu yang sudah ma'ruf di masyarakat, ya. Belum ma'ruf yang namanya sorban itu, ya. Sehingga hendaknya kita memakai taqiyah saja, memakai peci saja, nah, kalau di masyarakat. Nah, untuk menghindari larangan dari libasus syuhrah. Apa libasus syuhrah? Pakaian syuhrah, pakaian untuk nanti biar terkenal, dikenal. Jadi tiap orang itu ngelirik dia. Gitu. Nah, dia pakai sorban. Di masyarakat enggak umum misalnya seperti itu. Kemudian dia pakai sorban, maka bisa jadi itu masuk dalam masalah libasus syuhrah. Agaknya. Kalau di Saudi ma'ruf. Orang ke pasar saja pakai sorban, itu kan, ke toko pakai sorban. Nah, kalau kita, itu bukan perkara yang ma'ruf. Masih lama ya? Masih lama, tapi sudah agak bungkuk ke depan ini badannya. Gitu. Sudah tinggal sebentar lagi. Qala as-salatu 'alal mimbar. Salat di atas mimbar. Wa shalla sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbari. Dan Nabi SAW itu pernah sekali waktu itu pernah sholat di atas mimbar. Wa fi riwayat annahu tu salati darajat. Nah, dalam satu riwayat itu mimbar beliau ada tiga tingkatan. Jadi kalau antum, makanya ini beli ini, ya, siwa sholat Nabi SAW ini, beli kitabnya. Anak sarankan untuk membeli kitabnya. Kata Syekh Al-Albani, hadza huwa sunnah fil mimbar an yakuna dha salati darajat. Inilah yang sunnah dalam masalah mimbar. Hendaknya tingkatannya itu tiga saja, la aksar, tidak lebih. Satu, dua, tiga gitu. Yang nomor tiga itu adalah untuk yang duduknya. Waziyadatu 'alaiha bid'ah umawiyah, kata Syalbani rahimahullah, menambahi lebih dari tiga derajat itu bid'ah pada zaman Umayyah, khilafah Umayyah. Katsiran ma ta'arada as-saffu lil qad'i, yang seringnya menjadikan saf itu jadi terpotong gara-gara tingginya mimbar. Kalau mimbar tinggi kan enggak mungkin langsung terjal begini kan. Harusnya kan begitu, ya. Nah, sehingga kemudian safnya jadi apa? Terpotong. Wal firaru min dzalika yaj'aluhu fi zawiyatil ghurbiyyah min al masjid aw al mihrab bid'atun ukhra. Nah, kemudian mereka punya strategi lain. Dibikin mimbar yang sudah tinggi dan panjang tadi dijadikan di sisi barat masjid. Nah, di sisi barat masjid. Beliau ini kan di Damaskus ya. Damaskus itu kan ya agak di utara, berarti di utara Ka'bah. Sisi barat. Berarti kalau di peta itu kan apa namanya? Kiblatnya itu ke selatan mereka. Ya kan? Selatan berarti sana barat. Jadi dibikin di sebelah baratnya begitu. Jadi nempel dinding naiknya itu. Itu juga bid'ah yang lain. Wa kadzalika ja'luhu murtafian fil jidaril janubi kasyurafah. Demikian pula menjadikan mimbar itu murfat murtafian fil jidaril janubi, di dinding sebelah selatan. Kita ingat tadi ya, mereka kan Ka'bahnya menghadap ke selatan ya. Ibaratnya kalau kita kasyurafah, syurafah itu seperti balkon begini. Jadi ada di sana masjid itu mimbarnya bukan begini, tapi gantung gitu, gantung di dinding begini. So kayak balkon itu, syurafah namanya. Yas'udu ilaiha bidurjin lidzikil jidar. Yang si khotibnya itu harus naik ke mimbarnya dengan tangga. Karena saking sempitnya apa namanya ruang temboknya itu, harus naik tangga begini. Ya Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Raji Al-Fath, ya, silakan dirujuk di kitab Fathul Bari. Kitab beliau rahimahullah. Jadi yang sunah seperti ini. Ya, tiga tingkat ya derajat saja. Salah satu faedahnya mimbar itu ya, kita tidak perlu menggunakan mihrab. Tahu mihrab ya? Kalau zaman sekarang yang banyak itu kan mihrab, ruang khusus untuk masjid itu. Yang sebagian para ulama diantara juga adalah Asyuyuti rahimahullah punya risalah khusus tentangnya, bahwa mihrab yang dibentuk itu bid'ah. Mihrab, mihrab termasuk bid'ah. Nah. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat di atas mimbar. Faqama alaihi. Beliau berdiri di atas mimbar. Fakabbara, kemudian bertakbir. Wakabbara nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Manusia pun bertakbir setelah takbir beliau di belakang beliau, dan beliau masih di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaihi, dan beliau rukuk juga masih di atas mimbar. Tsumma rafa'a, kemudian bangkit i'tidal. Fa nazalal qahqara. Nazalal qahqara itu maksudnya beringsut mundur mundur ke mana? Ke belakang. Ini jangan bicara mutani'at, mustahilat. Beliau kemudian beringsut mundur ke belakang. Begitu. Itu namanya, itu istilahnya nazalal qahqara. Hatta sajada fi aslil mimbar, sampai beliau kemudian sujud itu di pangkal mimbar gitu. Ya, di depannya begini. Summa ada, kemudian beliau mengulang hal seperti itu lagi. Ya, ini ketika sudah berdiri naik mimbar lagi. Fa sana'a fiha kama sana'a fi raq'atil ula. Beliau lakukan di rakaat keduanya seperti yang beliau lakukan di rakaat pertama. Hatta faragha min akhiri salatihi, sampai selesai akhir salatnya. Tsumma aqbala 'anan nas. Kemudian beliau menghadap kepada manusia, faqala, dan bersabda, ya ayuhan nas, innama sana'tu hadza litatammu bi wa lit'allamu salati. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian litatammu bi, mengikutiku. Mengikuti itu maksudnya tidak membarengi dan tidak mendahului, apalagi mendahului begitu. Ya. Karena kan di sebagian hadis bahwa sebenarnya ada lafaz sunnah tentang takbir, ketika takbir intiqal itu takbir dulu baru intiqal. Allahu Akbar. Ketika mau berdiri juga duduk istirahat, Allahu Akbar, baru berdiri. Nah itu kalau orang dia tidak melihat, ya terkadang dia mengira Nabi SAW mungkin sudah berdiri ketika selesai takbirnya. Padahal selesai takbir itu baru kemudian beliau berdiri, kan begitu. Nah di antara salah satu sunahnya itu begitu. Nah, memang ada sebagian yang beristimbat dengan hadis. Ada di Umdatul Akam itu. Ya. Memakai kata-kata hina. Fakabbaro hina, hakabbaro hina, bertakbir ketika itu takbirnya pas sambil gerakan. Tapi di antara sunah yang lain adalah takbir dulu baru bergerak. Faedah lain. Itu juga yang hadis yang sampaikan tadi, sunah tadi takbir dulu baru bergerak, itu bantahan terhadap sebagian yang menyatakan bahwa takbir itu ditatwil, dipanjangkan Allahu Akbar sampai berdiri. Itu terbantah dengan hadis ini tadi. Yang ini takbir, beliau itu takbir baru berdiri, takbir baru sujud. Itu bantahan tentang tatwil. Mau sujud Allahu Akbar, ya kan? Saya seperti itu. Wali ta'allamu sholati, kata Nabi SAW, dan agar kalian mempelajari sholatku, dan agar kalian mempelajari sholatku. Nah, ketika hal seperti ini sudah didapatkan, maka tidak kemudian disunahkan untuk berkali-kali sholat di atas mimbar. Itu. Karena sholat tadi di atas mimbar tadi ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena untuk mereka belajar. Ketika sudah belajar, ya sudah. Ya. Kalau mungkin mereka membawakan riwayat bahwa Nabi SAW itu pernah membaca keras dalam wirid selesai sholat fardu. Untuk apa? Untuk mengajari manusia. Maka ketika mereka sudah belajar, ya sudah. Tidak dibaca keras terus-menerus wirid setelah sholat fardu itu. Mabum? Enggak terus-terusan. Dikomando. Itu dengan satu suara, imamnya dulu, makmumnya ngikuti, terus-menerus seperti itu. Dengan alasan mengajari. Kalau mengajari ya jangan terus-menerus, nanti jadi sunnah. Nanti maksudnya jadi dianggap sunnah. Sunnahnya adalah seperti itu terus nanti anggapannya manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.